yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Baru saja ku ragu, manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya juara. Harus ku